Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين dan muslimat jamaah maghrib isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam majlis ilmu berarti kita berada dalam taman-taman surga. Berada dalam majlis ilmu itu artinya kita berada dalam raudhah. Kalau orang pergi haji, pergi umrah, sampai ke Nabi, sampai ke Madinah, Masjid Nabi, apa tempat orang berlomba ke situ? Ada tempat di Masjid Nabi, orang berlomba untuk sholat di situ, berlomba untuk beribadah di situ, berlomba untuk berdoa di situ. Apa nama tempatnya? Raudhah. Apa itu raudhah? Dan kenapa dinamakan raudhah? Raudhah artinya kebun, taman. Kenapa disebut taman? Karena Nabi yang bilang, ma baina mimbari wa baiti raudhatum min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku, rumahnya Nabi sampai masjid. Antara mimbarku dan rumahku adalah raudhah, taman dari taman-taman surga. Karena orang menginginkan taman surga di akhirat, makanya orang berlomba untuk sholat, berzikir, berdoa, bersalawat di situ. Dan Nabi yang bilang itu raudhah. Sekarang Nabi juga bilang majlis-majlis ilmu riyadul jannah, raudhah-raudhah juga. Tempat-tempat belajar itu juga raudhah. Tapi kenapa banyak orang berlomba kalau raudhah di sana, sementara majlis-majlis ilmu itu kurang. Alhamdulillah di sini termasuk orang berlomba. Di tempat lain majelis ilmu sangat sedikit. Padahal semuanya raudhah. Yang lebih penting kita perlu cermati adalah kenapa sampai dinamakan raudhah? Majelis ilmu kenapa sampai dinamakan sebagai taman-taman surga? Karena ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dengarkan ucapan Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim bilang, Muhammad alaihi salatu wassalam, sampaikan salamku kepada umatmu. Sebab umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disayangi sama semua nabi dan rasul. Disuka. Sampaikan salamku sama umatmu dan beritahu umatmu bahwa surga itu qi'an. Qa'ah qa'ah. Apa itu? Tanah datar, datar luas sekali. Tanah datar, belum ada bangunan, belum ada pohon. Datar luas sekali. Lanjutannya lihat. Wa ghirasuha, tanamannya, bangunannya adalah subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Berarti kalau mau punya kebun di surga, harus pintar subhanallah. Banyak-banyak subhanallah. Banyak-banyak alhamdulillah. Banyak-banyak Allahu akbar. Banyak-banyak miliki la ilaha illallah. Apa hubungannya dengan majelis ilmu? Justru di majelis ilmulah kita paham la ilaha illallah. Kita semakin yakin akan Allahu Akbar. Kita semakin mengerti subhanallah. Kita semakin mencintai alhamdulillah. Sehingga kita pun semakin memperbanyak, memperhebat kalimat-kalimat mulia ini. Sehingga melalui majelis ilmu, setiap bermajelis ilmu, subhanallah. Setiap bermajelis ilmu bertambah alhamdulillahnya. Setiap bermajelis ilmu bertambah Allahu Akbarnya. Setiap bermajelis ilmu semakin yakin bahwa la ilaha illallah. Sehingga bertambah apa? Kebunnya di surga. Termasuk la haula wa la quwata illa billah. Yang ini bahkan Nabi bilang apa? Kunzun min kunuzil jannah. Apa itu kunz? Kunz, gudang harta. Gudang kemewahan yang ada dalam surga itu apa? La haula wa la quwata illa billah. Kalau orang punya ini, berarti punya apa? Gudang harta di surga. Kalau di sini gudang hartanya orang di mana? Nah, di mana gudang hartanya kita? Di bank. Iya. Kalau direktur banknya penipu, habis nih. Kalau lagi bangkrut ekonomi, hilang nih. Tapi itu pun rendah nilainya. Sementara di surga, cukup dengan subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billah. Dan beragam zikir. Dan semua itu kita dapat di mana? Dalam majlis ilmu. Karena itu bersyukur. kalau Allah mudahkan kita menghadiri majelis ilmu, syukuri itu. Bersyukur kepada Allah kalau Allah menjadikan kita mencintai majelis ilmu. Tema pembahasan tentang bulan Syaban, apalagi sedekah, jalan mudah meraih ridha Allah. Berarti tiga pembahasannya. Ini panitia buat judul juga, padahal pengajiannya maghrib isya saja. Syaban itu saja, itu satu bulan dibahas. Kan satu bulan Syaban. Tapi kita persingkat, pres-pres. Syaban jamaah sebenarnya berhubungan dengan bulan Rajab sebelumnya dan berhubungan dengan Ramadan setelahnya. Ini tiga bulan Nabi sebut dalam satu hadis. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa puasamu di bulan Syaban itu sangat banyak, hampir sebulan penuh?" Apa kata Nabi? "Syaban itu syahrun yaghfalun nasu fi." Manusia banyak lalai di dalamnya. Baina Rajab wa Ramadan. Coba lihat jawaban pertamanya Nabi. Syaban itu bulan banyak orang terlalaikan di dalamnya. Dia berada di antara bulan hebat, Rajab dan Ramadan. Dan memang biasanya seperti itu. Kalau ada dua yang hebat, tengah-tengahnya itu jurang. Tengah-tengahnya biasanya orang apa? Terlalaikan. Rajab hebat. Bulan haram satu-satunya yang terpisah. Kalau Ramadan, tidak bisa lagi digambarkan bagaimana hebatnya. Bulan paling hebat dari semua bulan. Tengah-tengahnya ada Syaban. Biasanya orang kalau di antara dua yang hebat sudah terlalaikan. Makanya banyak-banyak orang di bulan Syaban sekarang itu pikirannya apa? Pokoknya habis-habisan. Iya. Sebab kalau sudah datang Ramadan tidak bisa nih. Iya. Apalagi menjelang pekan terakhir. Pekan terakhir Syaban. Kala-kala hari Minggu. Habis-habisan rekreasi. Kalau masuk Ramadan, tidak bisa. Padahal jamaah, lebih enak rekreasi di bulan Ramadan. Bisa orang berenang di bulan Ramadan. Yang penting jangan diminum airnya. Kan enak pergi buka puasa. Sambil melihat matahari tenggelam. Melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Buka puasa, sholat di situ. Bersihkan itu tempat-tempat rekreasi dengan ibadah. Tapi banyak orang terlalaikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau termasuk orang yang lalai. Supaya tidak lalai, Nabi hidupkan dengan puasa. Amalan yang paling Allah cintai. Yang kata Nabi, la mithlalah. Tidak ada yang semisal puasa. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amali bi Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana jazibi. Semua amalan anak cucu Adam untuknya kecuali puasa. Betul-betul murni untuk saya. Saya sendiri yang langsung membalasnya. Kalimat saya sendiri yang langsung membalasnya ada banyak penafsiran dan maknanya. Di antaranya, ini amalan tidak bisa diganggu-ganggu. Pasti terbalas. Sebab ada orang di akhirat, amalannya diambil sama orang. Ada orang di akhirat, amalannya diambil sama orang. Sebab pernah mencuri, pernah memukul, pernah merampok, pernah menipu orang. Itu amalannya dikasih sama orang yang dizalimi. Tapi kalau puasa, tidak bisa diganggu-ganggu. Hebatnya itu puasa. Sebab Allah sudah janjikan, saya langsung balas. Nabi memperbanyak puasa di bulan Syaban sebab banyak oranglah lalai. Jawaban terakhir Nabi, Nabi menjelaskan ternyata di bulan Syaban al-a'mal turfa'u ilallah, diangkat ke atas langit. Amalan-amalan itu diangkat di bulan Syaban. Kalau di bulan Syaban saja diangkat, apalagi di bulan Ramadan. Wa ana uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim, dan saya sangat mencintai amalan saya diangkat dalam keadaan berpuasa. Itu rahasia puasanya Nabi di bulan Syaban. Supaya selamat dari kelalaian dan supaya amalannya terangkat hebat di bulan Syaban, dan supaya apa? Amalan-amalan lain semakin hebat terangkatnya karena didorong oleh puasa. Beda orang sholat dalam keadaan berpuasa dengan orang sholat tidak berpuasa. Beda. Beda orang membaca Al-Quran dalam keadaan berpuasa dengan orang membaca Al-Quran tidak dalam keadaan puasa. Beda. Sebab puasa itu hebat mengangkat amalan. Ini Syaban, bulan persiapan untuk menyongsong Ramadan. Hubungannya dengan Rajab, para ulama sebutkan Rajab itu syahrul zara. Rajab itu seperti bulan menanam. Sya'ban syahrus saqi. Sya'ban bulan menyiram, memelihara. Ramadan syahrul hasad, bulan panen. Jadi mau panen pahala di bulan Ramadan harus menanam. Bisa kurang panen kemudian tidak menanam? Hah? Bisa dalam mimpi. Ada sawahnya besar 10 hektar. Terus dia tinggal menanti panen saja. Dia tidak kelola, dia tidak tanam. Ditanam saja belum tentu dipanen. Harus dipelihara, harus dipupuk, harus dijaga, harus disemprot, harus di ini. Baru orang bisa panen. Ramadan juga demikian jamaah. Jangan harap panen pahala Ramadan kalau tanpa persiapan sebelumnya. Sulit jamaah. Lihat kenyataan pada sebahagian kaum muslimin. Karena masuk Ramadan tidak persiapan, lihat awal-awalnya ji semangat. Semangat pertamanya, wah luar biasa, semangat. Sholatnya, apanya, mengajinya, semangat luar biasa. Begitu masuk pertengahan Ramadan, mulai ini. Apalagi kuda sudah lewat 20 Ramadan, sudah lebaran duluan. Apalagi karena mal-mal sudah takbiran. Kan mal-mal itu 10 terakhir promo sudah. Yang diputar itu takbiran sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini orang ai dilewati mi masjid, mal mi. Jiwanya sudah keluar, hilang semangatnya, hilang kekuatannya. Padahal justru di 10 terakhir dahsyatnya Ramadan di situ. Tidak ada yang kalahkan rahmat di situ, ampunan di situ, surga di situ, pembebasan dari neraka, nilai-nilai takwa. Semua kehebatan terkumpul di 10 terakhir. Justru dia hilang sudah di situ. Kenapa? Tidak ada persiapan. Seperti orang yang main bola di lapangan asli. Tidak ada latihan, tidak ada persiapan. Langsung dijemput karena kurang pemain satu. Sudah tak kalah nih. Sudah langsung main lapangan. Dikasih lagi di back kiri. Ada bola langsung lagi. Dia kejar. Habis-habisan tenaganya. Dia kejar. Dia tidak dapat lagi. Sudah habis mengejar begitu. Poso sudah. Tidak ada persiapan. Tidak bisa kembali. Apalagi kopi. Masak kopi sudah di situ. Tidak bisa kembali. Langsung minta. Kalau tidak, ditandu keluar itu. Kenapa? Itu dan semua pekerjaan yang perlu kekuatan. Perlu perjuangan. Itu perlu persiapan. Kalau tidak, sudah berhenti itu. Seperti itu juga. Sebagian orang semangat awalnya. Tapi kemudian, kenapa? Tidak ada kekuatan. Ramadan jamaah bukan hanya kekuatan badan, tapi lebih penting kekuatan ilmu, kekuatan iman, kekuatan keikhlasan, kekuatan cinta kepada Allah, kekuatan pembesaran kepada Allah, kekuatan harapan kepada Allah, kekuatan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kekuatan cinta kepada Nabi SAW, kekuatan mengikuti petunjuk Nabi SAW, dan seluruhnya. Ini yang harus diperhebat. Baru bisa menyongsong masuk di bulan Ramadan. Jadi, apa persiapan kita sudah untuk masuk Ramadan? Setidak-tidaknya manfaatkan betul Syaban ini. Mulai berpuasa. Puasa Syaban. Kalau bertepatan hari Senin, niatkan juga hari Senin. Jadi dapat dua puasa. Satu kali berpuasa. Kalau bertepatan juga dengan Ayyamul Bid, niatkan Ayyamul Bid. Dapat tiga puasa. Satu kali berpuasa. Sesuai dengan ini. Niatnya, tapi kalau bayar kallah tidak bisa digabung di situ. Karena bayar kallah wajib hari Senin dan Senin itu sunnah. Sunnah tidak bisa digabungkan niatnya. Sunnah wajib tidak bisa, lain jenisnya. Perbanyak puasa. Dengan memperbanyak puasa, mulai memunculkan apa? Kesadaran. Oh Ramadan, Ramadan. Oh begini sahur, begini berpuasa. Mulai muncul kesadaran, mulai muncul ilmu, mulai muncul kekuatan-kekuatan untuk beramadan. Kalau dia jujur betul berpuasa dan memahami hikmahnya dalam berpuasa, masuk Ramadan jamaah, dia bukan orang yang baru start, tapi orang yang langsung. Jadi dia startnya sudah mencuri start. Kalau orang balapan mobil, dia startnya sudah 1 kilo. 1 kilo dia sudah balap sampai 160. Jadi begitu lewat startnya, cepatnya itu, hitungan sekian detik, sekian menit, dia sudah jauh di depan. Tapi kalau orang baru start, di startnya baru dia bunyi mobilnya, tidak ada lagi bensinnya, pergi beli bensin, habis dia beli, businya bermasalah, diganti lagi businya. Sampai orang dia belum jalan. Tidak ada persiapan. Kalau orang sudah puasa memang di bulan Syaban, masuk Ramadan, itu orang hari pertama Ramadan, tidak bisa dibayangkan. Bagaimana dia menyatu dalam suasana Ramadan. Ayo jamaah, harus bersiap. Dan sehebat-hebat persiapan menyongsong Ramadan adalah ini nih, persiapan pakai doi. Persiapan harta. Persiapan harta. Kenapa? Lihat. Harta itu gunanya satu. Kalau kita sedekahkan, berbagi, maka Allah bantu kita berpuasa. Semakin hebat berpuasa, semakin siap melakukan kebaikan. Yang kedua, harta itu menggugurkan dosa. Persiapan paling wajib masuk Ramadan harus bertobat. Bersedekah menggugurkan dosa. sehingga masuk Ramadan apa? Telah gugur dosanya. Masuk Ramadan, semakin hebat dia dalam lautan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi gunanya harta? Harta jamaah kita bagi di bulan Syaban, maka apa? Betapa banyak orang miskin kita bisa persiapkan berpuasa. Ada orang punya zakat harta atau harta. Ini dia datangi satu keluarga. Satu keluarga, satu bulan kamu berpuasa, berapa biayamu? Makan sahur, makan ininya. Dia langsung biayai. Satu hari misalnya 100 ribu. 30 hari. Hitung-hitung, cepat ya. Pedagang di sini selalu nak reking-reking. Tiga juta. Itu jamaah, dia bukan hanya dapat pahala puasanya orang ini. Tidak bisa dibayangkan bagaimana caranya dia berpuasa. Karena kekuatan puasanya orang yang dia sedekahi ini, sebabnya dia. Itu bersedekah. Jangan nanti masuk Ramadan baru. Justru yang warid dari para ulama terdahulu itu, kalau masuk Syaban, mereka ini dua yang paling penting di Syaban. Mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, mereka keluarkan zakatnya justru di bulan Syaban. Bukan Ramadan. Tapi Ustaz, Ramadan kan paling hebat. Benar. Ramadan itu bukan zakatnya. Ramadan itu sedekahnya di atas zakat. Zakat itu wajib, dosa kalau kamu tidak keluar. Itu haknya orang itu. Memang harus kamu keluarkan. Ramadan yang lebih hebat dari zakat. Apa itu? Harta yang tidak diwajibkan zakat, dia sudah keluarkan. Itu yang paling hebat. Sehingga di bulan yang paling mulia, sedekahnya yang keluar yang paling hebat. Itu jadi orang yang bertakwa. Jadi memperbanyak sedekah itu luar biasa. Ditambah lagi jamaah, itu sedekah silaturahim. Berbagi memang silaturahim. Bakti sama orang tua. Jangan nanti selesai Ramadan baru kunjungan sama orang tua. Salah itu. Itu salah besar. Boleh, tetapi jangan di situ. Itu sebelum Ramadan. Kenapa jamaah? Jangan sampai orang masuk Ramadan kemudian masih mau berdosa. Tidak boleh. Apalagi dosa sama orang tua. Jangan sampai masuk Ramadan masih durhaka sama orang tua. Wah, bahaya. Ada orang selesai ke Ramadannya baru. Jadi selama Ramadan banyaknya dosanya, masih bergantung dosanya sama orang tuanya. Ramadan jamaah, satu-satunya ancaman. Banyak sekali keutamaannya Ramadan. Tapi ada satu. Kapan kita tidak dapat, maka celaka betul kita. Apa itu? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah dalam bulan Ramadan sangat hebat. Sangat banyak. Sangat luar biasa. Kalau ada orang tidak dapat ampunan di bulan Ramadan, Nabi doakan celaka. Dan Jibril yang berdoa, Nabi yang aminkan, Allah yang suruh. Ketika Nabi SAW berfirman, bersabda, "Uhdurul mimbar, kalian semuanya hadir ke mimbar, datanglah semuanya sahabat." Begitu hadir, Nabi naik tangga mimbar. Tangga pertama, Nabi bilang amin. Tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Sahabat tanya, kenapa amin naik tangga ini? Amin kan kalau orang berdoa. Amin itu artinya apa? Terimalah ya Allah. Kabulkan ya Allah. Ijabahi ya Allah. Apa jawabannya Nabi? Tadi di tangga pertama, Jibril datang. Dan mengatakan celaka, binasa. Mereka yang Ramadan datang. Kemudian Ramadan berlalu. sementara tidak dapat ampunan. Nabi bilang, amin. Pasti celaka. Di tangga kedua, Jibril kembali datang. Celaka, binasa. Mereka yang diberi kesempatan berjumpa dengan kedua orang tuanya yang sudah tua. Atau satu dari keduanya. Tapi kesempatan itu tidak berhasil dia gunakan untuk dapat surga. Sebab cara praktis masuk surga, bakti kepada kedua orang tua yang sudah tua. Kalau tidak berhasil didapatkan, Nabi doakan amin. Celaka pasti. Di tangga yang ketiga, kembali Jibril mengatakan celaka binasa. Orang yang disebut namamu di sisinya, kemudian tidak bersalawat. Nabi pun mengatakan amin, celaka. Coba lihat di tangga pertama. Banyaknya itu, hebatnya itu Ramadan, luar biasanya. Kenapa yang dipermasalahkan kalau tidak dapat ampunan? Sebab perkara ampunan ini yang paling besar. Makanya jangan sekali-sekali masuk Ramadan, kemudian masih mau berdosa. Tidak boleh, haram. Tambah celaka orang kalau masuk Ramadan, sementara masih mau menipu. Masih mau mencuri. Apalagi kalau sampai masih mau melakukan kesyirikan. Wah, lebih bahaya lagi. Masih mau makan haram dan seterusnya. Jangan. Lihat, di awal datangnya Ramadan. Di awal datangnya Ramadan. Kapan datang Ramadan? Hah? Tanggalnya nanti setelah diperdebatkan Pak Hilal itu. Setelah ditentukan Pak Hilal sudah muncul atau tidak. Nah, baru. Tapi kapan muncul? Munculnya itu maghrib. Masuk maghrib, itu dia Ramadan. Di awal munculnya Ramadan. Yunadi munadim minas sama, ada teriakan dari langit. Dan ini tiap malam. Di awal datangnya Ramadan, tiap malam ada teriakan dari langit. Apa teriakannya? Ya baghiyal khair akhbil wa ya baghiyash syarr akhsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersegeralah. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersegera. Cepat-cepat kesinilah. Panggilan kedua, wahai orang-orang yang menginginkan dosa, berhenti. Berhenti. Ini jamaah undangan masuk Ramadan. Ramadan itu ibarat apa? Perjamuan besar. Bebas ambil apapun. Makan apapun. Banyak harta di situ. Ambil sebanyak-banyaknya. Tapi yang bisa masuk, yang diundang saja. Siapa yang diundang? Ini dia panggilannya. Ya baghiyal khair. Wahai yang menginginkan kebaikan. Kebaikan saja yang dia inginkan. Apakah kebaikan yang berhubungan dengan Allah? Ampunannya Allah, rahmatnya Allah. Hanya mau sholat, mau berzikir, mau berselawat, mau dan seterusnya. Atau kebaikan yang berhubungan dengan sesama makhluk. Mau berbakti, mau berbagi, mau menyayangi, mau mengasihi, mau memberi, mau menolong, dan seterusnya. Itu saja yang dia inginkan. Itu yang dipanggil ke Ramadan. Yang kedua, ada yang diancam. Jangan sekali-sekali masuk. Baghiyash syarr, yang menginginkan dosa. Aksir, berhenti. Tidak boleh ada keinginan terhadap dosa di bulan Ramadan. Sebab apa? Kalau ada keinginan, berarti tidak dapat ampunan. Itu sudah celaka. Apalagi kalau justru menambah dosa lebih celaka lagi. Jadilah orang-orang yang terundang masuk di bulan Ramadan. Maka kita akan menjadi manusia yang termulia. Dosa jamaah dan bagaimana bertobat kepada Allah adalah persiapan terbesar yang harus kita upayakan. Dan cara paling praktis, cara yang paling mudah untuk mudah bertobat adalah bersedekah. Itu paling praktis. Mau lihat dalilnya? Wanita yang berzina. Hadis sahih. Wanita yang berzina. Kehausan. Sangat kehausan. Akhirnya turun ke sumur. Bukan sumurnya, sumur di jalan saja. Dia turun, minum. Setelah puas, naik. Sampai di atas, dia menjumpai seekor anjing. Kehausan juga. Saking hausnya, sampai menjilat-jilat tanah. Muncul kasih sayangnya. Kodong kasihannya ini. Muncul sifat rahmat. Turun dia ke sumur lagi. Dia buka sepatunya. Dia isi air. Dia gigit sebab perlu manjat. Kemudian dia kasih minum. Apa yang dia dapat? Allah ampuni dosanya. Para ulama jelaskan bagaimana caranya dapat ampunan. Dengan sifat kasih sayang itu. Berlahir sedekah berbagi. Iya. Maka apa? Allah cabut keinginan berzina. Dicabut itu. Dicabut itu keinginan berdosa. Sehingga muncul penyesalan. Muncul taubat. Diampuni. Itu sebabnya. Sedekah sama apa? Anjing lagi. Ini sama anjing saja dapat pahala. Terus bagaimana lagi kalau sama ayam potong? Tidak sabar ini. Yang pelihara ayam potong. Pelihara ayam potong itu paling banyak pahalanya itu. Tapi banyak-banyak niatnya. Niatnya dolar je saja fikirannya. Itu lihat. Pelihara ikan berapa banyak? Pelihara burung walet. Kalau sudah ribuan. Dia siapkan rumah, dia siapkan makanan. Kasih sayang yang muncul. Harus yang menggerakkan kasih sayang. Terus bagaimana lagi kalau yang dipelihara orang? Pondok penghafal, pondok ini, anak tahfid, panti asuhan. Dia pelihara orang-orang. Dia kasih makan, wih subhanallah. Atau yang dia pelihara siapa? Kerabat-kerabatnya. Kerabat-kerabatnya pasti tiap bulan ada. Terus bagaimana lagi kalau anak istrinya? Bagaimana lagi kalau orang tuanya? Tidak bisa dibayangkan itu. Dengan kasih sayang, dengan rahmat, dia berbagi. Tidak bisa dibayangkan jemaah. Kekuatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Abdul Razzaq, hafizahullah Taala. Ulama ahli hadith besar di Madinah. Itu keluar bersama bapaknya. Syekh Abdul Muhsin Abbad. Sudah tua, ulama besar. Ahli hadith, sudah tua. Tapi tidak mengajar dulu. Tidak mengajar sekarang. Sudah sakit beliau. Hafizahullah Ta'ala. Pernah keluar di malam Ramadan. Mau ke masjid. Dia jumpai anak-anak muda ribut-ribut. Ditegur sama Syekh. Ditegur sama Syekh. Apa tegurannya? Tegur supaya. Kemudian Syekh ajarkan doa. Ajarkan doa. Baca ini doa. Kan malam-malam Ramadan diharapkan Lailatul Qadar. Disuruh baca doa. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh engkau maha memaafkan, mencintai memaafkan, maka maafkanlah saya. Di antara pemuda itu, dia amalkan itu doa. Dan berlalulah bertahun-tahun. Suatu saat, Syekh berkunjung ke sebuah daerah. Di sana disambut sama pemuda yang Masya Allah, kesolehannya, penampilannya, bukan lagi pemuda berandalan. Syekh tidak tahu siapa pemuda itu. Pemuda itu perkenalkan, saya Syekh yang malam itu ribut-ribut. Dia jelaskan kenapa sampai berubah. Doa Syekh yang diajarkan. Titik pendalilannya jamaah. Ternyata ampunan di bulan Ramadan itu harus maksimal dikejar. Di antara cara mendapatkannya adalah dengan doa. Kalau doa dan sedekah menyatu. Kemudian dalam bulan Ramadan lagi. Subhanallah. kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebahagian ayat Allah menyebutkan penyesalannya orang-orang yang di alam kubur. Menyesal. Mau apa? Mau beramal. Di antara amalannya langsung mereka sebutkan, fa'asaddaq, saya mau bersedekah. Kenapa dia sebut khusus itu mau bersedekah? Ini Allah yang beritakan sama kita ini. Orang-orang yang di alam barzah ini. Semuanya mau beramal. Dan disebut khusus mau bersedekah. Kenapa sedekah disebut? Sebab sedekah jamaah betul-betul menunjukkan kejujuran dalam beramal. Ada orang rajin sholat. Rajin, bisa dia. Sebab tidak kasih keluar uang. Tapi kalau sedekah, ada ikatannya di dalam. Wih, lamanya nih saya cari uang ini nih. Ada capekku ini cari ini nih. Banting tulang dah hasil. Saya keluarkan, hilang itu kawai. Berkurang itu kawai. Tapi kalau orang keluarkan, berarti apa? Itu tanda jujurnya dia kepada Allah. Dan tanda selamatnya dia dari fitnah dunia. Tanda yang menunjukkan apa? Kuatnya dia keyakinan akan hari akhirat. Itu sedekah. Sedekah itu tanda kehebatan. Sedekah itu tanda kehebatan. Makanya semua sahabat terhebat ahli sedekah semuanya. Siapa Abu Bakar Siddiq? Siapa yang kalahkan sedekahnya? Umar? Ini berlomba terus ini. Suatu hari Umar bilang, saya sudah paling hebat sedekah saya. Itu dia bilang itu. Tidak ada yang kalahkan sudah. Kenapa? Dia bawa setengah hartanya. Sangat banyak. Sampainya di sana, Abu Bakar sudah bawa seluruh hartanya. Kalah lagi. Dia hanya setengahnya. Tidak ada yang bisa kalahkan Abu Bakar. Makanya termulia. Umar terus berusaha menyainginya. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Subhanallah. Pedagang tak tertandingi. Dalam sedekah, dalam kehebatan, dalam kemuliaan. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Abdurrahman bin Auf. Ali bin Abi Thalib pun demikian. Hanya Ali bin Abi Thalib tidak terlalu terkenal yang begitu-begitunya. Sebab beliau masih kecil. Dewasa, pemuda. Beliau terkenal dalam ilmu, keberaniannya, kehebatannya, dalam hal-hal yang lain. Tapi ketika beliau mendapatkan harta, tidak ada yang bisa kalahkan dalam sedekah. Itu semuanya yang diinginkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di muka bumi adalah hidup untuk bersiap hidup di akhirat. Hidup di muka bumi adalah kesempatan mempersiapkan hidup di akhirat. Allah kasih harta kita, itu bukan untuk di dunia, tapi untuk kita gunakan mempersiapkan akhirat. Itu hakikat harta, itu hakikat rezeki. Sehingga siapa yang dimudahkan dengan hartanya untuk berbagi, maka berbahagialah dengan itu. Mulialah dengan itu. Sebab itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah hanya beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Datang sahabat-sahabat miskin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ya Rasulullah, dahaba ahlud dzur bil ujur. Orang-orang kaya mendahului kami dengan pahala. Sebab sahabat itu didorong oleh Nabi untuk berlomba dalam kebaikan. Langsung melapor, kami kalah ya Rasulullah dengan sahabat kaya. Kenapa? Kenapa bisa? Ya Rasulullah, kami puasa, mereka puasa. Kami sholat, mereka sholat. Kami begini, mereka juga begitu. Terus, ketika mereka bersedekah, kami tidak punya sedekah. Tidak ada uangnya. Maka Nabi ajarkan amalan. Nilainya sedekah. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baca itu, sedekah. Solat duha, sedekah. Gue dikasih amalan, nilainya sedekah. Hai sudah, saya mau kejar orang kaya ini dengan amalan sedekah. Dia perbanyak itu. Tapi itu ilmu akhirnya sampai juga sama orang kaya. Orang kaya juga amalkan. Tapi begitu orang kaya kasih keluar uang, tetap tidak bisa kasih keluar uang. Kalah lagi. Akhirnya apa? Lapor kepada Nabi. Apa kesimpulannya Nabi? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu keutamaan Allah yang Allah beri kepada siapa? Yang Allah kehendaki. Orang khusus yang Allah beri kesempatan untuk bisa berusaha, bisa kaya. Gunakan betul itu. Kalau dikasih kesempatan untuk bisa kaya, gunakan betul untuk jadi termulia di akhirat. Sebab itulah gunanya. Tapi kalau tidak jamaah, kekayaan bisa menghancurkan, bahkan bisa memperbudak, sehingga hamba akan sesat dalam kehidupan dunia. Terakhir, dalam bersedekah, orang miskin, orang yang susah, jangan berputus asa. Ada hadis, sabaqa dirham mi'ata alfi dirham. Satu dirham mengalahkan 100,000 dirham. Ada orang bersedekah satu dirham mengalahkan 100,000. Kalau kita buat perbandingan, satu dirham anggaplah satu lembar uang merah. 100,000. Berarti 100,000 dirham berapa itu? Ayo kali-kali. Pedagang itu cepat kali-kalinya. 100,000 kali 100,000. 10 miliar. 10 kali 1,000 juta. 1,000 juta. 1,000 juta. 1,000 juta. 10 kali. Ternyata dikalahkan dengan 100,000. Nabi tanya, sahabat tanya, kenapa bisa ya Rasulullah? Ternyata yang sedekah satu dirham hanya punya 2 dirham. Susahnya ini dia cari ini. Susahnya ini dia dapat ini. Tapi ringan dia keluarkan. Kekuatannya ini bisa mengalahkan yang banyak. Ini yang diinginkan dengan sedekah. Orang kaya juga bisa. Artinya, berapa nilai sedekah kita, jumlahnya, itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah kekuatan sedekahnya. Kandungan harta itu apa? Seberapa hebat keikhlasannya di situ? Seberapa hebat kejujurannya di situ? Seberapa hebat keinginannya terhadap akhirat? Seberapa hebat cintanya Allah dalam mendapatkan harta itu? Seberapa hebat harapannya? Seberapa hebat takutnya kepada Allah? Seberapa hebat nilai iffah? Ada orang cari uang, kenapa? Dia tidak mau minta-minta. Sehingga cari uangnya itu betul-betul nilainya sangat hebat. Ini yang membuat ini nilainya bertambah. Harta-harta seperti inilah jamaah sedekahkan. Kalau harta seperti itu yang kita kasih makan anak istri kita, hebat, berberkah itu. Kalau itu yang kita sedekahkan untuk sholat, untuk pergi haji, untuk masjid, wah luar biasa. Kalau itu yang kita sedekahkan untuk buka puasa, wah subhanallah. Ini sedikit ilmu untuk memaksimalkan pencapaian Ramadan. Mulai di bulan Syaban dengan mempersiapkan beragam amalan, di antara amalan terhebat memperbanyak sedekah, bertobat, membaca Quran, berdoa, beristighfar, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan kita nanti Ramadan terbaik dalam hidup kita, yang menjadikan dunia alam barzakh kita semakin baik dan semakin mulia. Dan semoga pertemuan singkat ini menjadi sebab pertemuan-pertemuan selanjutnya. Setidak-tidaknya kita mengharap pertemuan di majlis ilmu, taman-taman surga di dunia ini, kita harapkan menjadi sebab pertemuan di surga di akhirat nantinya. Amin, amin ya arhamar rahimin. Innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.